Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu 'azza wa jalla fi kitabihi al-karim: ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, momen seperti ini bukan momen yang mudah, apalagi mengingat tanggung jawab kita di hadapan Allah Rabbul Alamin. Bukan sebuah momen yang mudah, sebab apa yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan di dunia ini, semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejujuran itu adalah ibadah, walaupun pahit dan berat, apalagi menyangkut nama baik dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah. Teringat percakapan kecil antara Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah dengan Muhammad bin Bashar rahimahullah, ketika beliau menyampaikan kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ya Imam, wahai Imam, sungguh berat saya rasakan untuk mengatakan fulanun dhaif, fulanun kadzdzab. Sungguh berat, berat wahai Imam, untuk menilai dan menyatakan si fulan itu dhaif, si fulan adalah kadzdzab. Jawaban Imam Ahmad rahimahullah, jawaban beliau inilah yang kemudian mendorong serta menguatkan saya untuk duduk berbicara di majelis ini. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala menjawab, idza sakatta anta wa sakattu ana, famin aina ya'riful jahilu as-sahiha minas saqim. Kalau engkau diam, saya pun diam, tidak menerangkan, bagaimana mungkin orang yang jahil itu akan bisa membedakan antara yang sahih dan yang saqim, yang benar dan yang salah, yang jujur dan yang berdusta. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, pada kesempatan siang hari ini secara ringkas saya akan bercerita sekaligus persaksian tentang sebuah jalsah yang terjadi di hadapan Fadilatul Syekh Al-Muhaddits Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala pada beberapa tahun yang lalu. Di dalam jalsah tersebut yang hadir adalah saya bersama Ustaz Idral Harith hafizahullah ta'ala, sementara pihak yang kedua adalah pihak yang mewakili Yayasan Al-Madinah. Yayasan Al-Madinah yang saat itu diwakili oleh Al-Ustaz Jauhari dan Al-Ustaz Muhammad Naim. Saya tidak ingin bercerita tentang semua yang terjadi di dalam jalsah tersebut, akan tetapi terkait dengan tulisan yang kemudian disebarluaskan di Indonesia oleh seseorang yang bernama Abdul Hadi Al-Umairi. Sebuah tulisan yang sangat jauh dari kejujuran. sebuah tulisan yang sangat jauh dari kejujuran. Di dalam tulisan tersebut dipaparkan tentang pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Al-Madinah. Bahkan beberapa paragraf, banyak hal disandarkan dan dinisbatkan kepada fatwa Al-Allamah Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah ta'ala. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, sesungguhnya di dalam jalsah di hadapan Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, fatwa Al-Syeikh Ubaid Al-Jabiri diserahkan oleh mereka. Dalam hal ini adalah Ustaz Jauhari. Diserahkan. Ya Syekh, kami mengelola pendidikan di dalam Yayasan Al-Madinah berdasarkan fatwa Syekh Ubaid. Sebelum Syekh Abdullah Al-Bukhari memberikan tanggapan, saya yang berada tepat di sebelah kiri Syekh Abdullah Al-Bukhari langsung angkat tangan sambil mengatakan, ya Syekh, hadhihi al-fatwa li ikhwanina fi Sumatra, amma haula fi Jawa. Saya langsung memberikan keterangan, wahai Syekh, fatwa yang mereka pegang ini adalah fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri untuk ikhwan di Sumatera, tepatnya di Perawang, Provinsi Riau. Nah, tahun 2008. Sementara mereka, Yayasan Al-Madinah, lokasi dan tempatnya ada di Pulau Jawa. Subhanallah, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari ketika mendengar keterangan yang saya sampaikan, langsung lembaran-lembaran kertas yang berisikan fatwa Syekh Ubaid dikembalikan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari kepada mereka. Al-Syeikh Abdullah Al-Bukhari marah, kemudian memberikan nasihat kepada mereka bahwa seorang talibul ilmi, seorang penuntut ilmu, nah, salah satu adabnya adalah tidak meletakkan fatwa. Salah satu adab seorang talibul ilm adalah tidak menggunakan fatwa seorang alim dalam satu kasus untuk kasus yang berbeda. Tidak boleh seorang talibul ilm mengambil fatwa seorang alim untuk satu kasus kemudian dia gunakan untuk kasus lain yang sungguh-sungguh berbeda. Syekh Abdullah Al-Bukhari menolak untuk membaca fatwa yang mereka bawakan tersebut. Lebih-lebih lagi, fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri yang mereka pegang dan mereka gunakan untuk membenarkan pendidikan yang dikelola itu tahun 2008. Sementara Yayasan Al-Madinah yang mengelola pendidikan itu sebelum tahun 2008. Sebelum tahun 2008. Nah, apalagi ikhwati fillah barakallahu fikum yang mereka sebarluaskan sekarang ini, terutama di dalam tulisan Abdul Hadi Al-Umairi, adalah teks jawaban dari Syekh Ubaid Al-Jabiri pada fatwa untuk ikhwan di Perawang. Saya tadi mengatakan kepada Syekh Abdullah Al-Bukhari bahwa ini berbeda. Ini berbeda. Coba kita lihat sisi perbedaannya agar kita mengerti dan memahami. Jujurkah Al-Madinah, Yayasan Al-Madinah, jujurkah mereka menggunakan fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri untuk melegalkan dan membenarkan mereka mengelola pendidikan-pendidikan selama ini dari SD, SMP, bahkan madrasah aliyah. Nah, bayangkan tahun 2009 ketika kami jalsah di hadapan Syekh Abdullah Al-Bukhari, beliau kan sudah membimbing fatwa ini tidak tepat untuk digunakan di Al-Madinah, di Jawa. Tetapi kenapa sampai hari ini mereka masih juga menggunakan fatwa tersebut? Ini kan bukti ketidakjujuran mereka. Pertama, yang kedua saya akan bacakan teks pertanyaan. Tidak semua akan saya bacakan, tetapi saya akan fokus pada titik perbedaan antara Perawang dan Al-Madinah, agar kita paham bahwa bimbingan dari Syekh Abdullah Al-Bukhari adalah benar dan kuat. Di dalam teks pertanyaan yang diajukan kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri, beberapa hal disebutkan. kata penanya, wa tafakkarna marratan an nunshi'a ma'hadan walakin ma'al asaf hina dhaka amamana awa'iq wa tusadimuna su'ubatul amri wa hiya kattali. Ikhwan-ikhwan perawang yang bertanya kepada Syekh Ubaid mengatakan begini, kami berpikir kembali untuk mendirikan pondok pesantren. Bayangkan, mereka sebenarnya ingin mendirikan pondok pesantren, bukan pendidikan seperti yang dikelola oleh Al-Madinah. Akan tetapi, ma'al asaf, sayangnya, saat itu di hadapan kami ada beberapa penghalang. Yang kemudian menghalangi kami karena perkaranya waktu itu sangat sulit, yaitu beberapa hal berikut ini. Artinya kenapa mereka, ikhwan perawang, kemudian mendirikan sekolah seperti itu? Karena untuk mendirikan pesantren syaratnya sangat sulit untuk mereka di Perawang itu memenuhinya. Yang pertama, tadqarraratil hukumatu qanunan fi ishtirati insya'il ma'had allati kunna la nastati'u istifa'aha. Pemerintah setempat saat itu telah menerbitkan undang-undang menjelaskan tentang syarat mendirikan pondok pesantren yang saat itu kami tidak mampu untuk memenuhinya. Wasyurut kama ta'ti. Syarat-syarat tersebut adalah berikut ini. Disebutkan ada 4 syarat oleh mereka. Yang pertama, an yakuna ladainal ard al-mujahhaz li bina'il ma'had hawali 10 hektar walam yakun ladaina bihadzal qadr. Yang pertama dalam teks pertanyaan tersebut, salah satu syarat untuk mendirikan pondok pesantren di sana di Perawang harus telah memiliki sebidang tanah yang memang disiapkan untuk membangun pondok pesantren dengan ukuran 10 hektar, sehingga kami tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi syarat ini. 2, an yakuna ladaina masjidun yubna wala yumkin istifa'u hadha syart lianna haulana yujadu masjidan mutaqariban li awamil muslimin hawalai 200 meter minal madrasah. Syarat yang kedua untuk mendirikan pesantren di sana harus memiliki masjid yang dibangun, dan kami tidak mungkin memenuhi syarat ini. Kenapa? Di sekitar kami sudah ada 2 masjid dekat jaraknya milik awam muslimin sekitar 200 meter dari rencana yang akan dibangun pesantren tersebut. Yang kedua, an yakun sakanu tullab mujahhazan. Syarat yang ketiga, asrama santri sudah harus siap. Yang keempat, an yakun min i'dadi al-muallimin wal muallimat wal mas'ulin li hifdzil ma'had wat tabbah wa kullu dhalika lam yaqdir 'alaina istifa'uha wa kullu dhalika li 'adami qadrina fil maliyah. Syarat yang keempat dari pemerintah di sana harus mempersiapkan guru baik putra maupun putri, demikian juga pengurus untuk menjaga pondok pesantren dan juga mereka yang akan memasak. Itu semua dalam teks pertanyaan tersebut, itu semua kami tidak mampu memenuhinya. Kami tidak mampu memenuhinya, dan semua itu terjadi karena kami tidak mampu dalam hal pendanaan dan biaya. Ini beda enggak antara Perawang dengan Al-Madinah? Sangat berbeda sekali. Alhamdulillah syarat-syarat ini di tempat kita, di daerah kita, tidak dipersyaratkan oleh pemerintah setempat. Alhamdulillah, lihatlah pesantren-pesantren itu dibangun, didirikan dengan resmi di atas tanah yang hanya mungkin 1000 meter persegi, 700 meter persegi, tidak sampai 10 hektar seperti yang disyaratkan di sana. Ikhwati fillah barakallahu fikum, saya hanya ingin menegaskan bahwa pernyataan Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala untuk menyatakan dan memberikan nasihat kepada mereka saat itu, seorang talibul ilm tidak boleh menukil fatwa seorang ulama untuk satu kasus digunakan untuk kasus yang lain. Nah, di sini ikhwati fillah barakallahu fikum, bentuk ketidakjujuran Yayasan Al-Madinah sekaligus bentuk sikap tidak tathabbut dari orang yang bernama Abdul Hadi Al-Umairi ini. Sehingga serta-merta menerima informasi dari mereka tanpa mengerti duduk perkaranya seperti apa. Duduk perkaranya seperti apa. Nah, demikian juga itu poin yang pertama. Poin yang kedua, lihat pernyataan Abdul Hadi Al-Umairi dalam tulisannya. Bahkan itu sebagai penutup tulisannya yang mereka terjemahkan. Pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Syekh Ubaid itu diajukan sesudah keluarnya fatwa Syekh Ubaid yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Tatkala tidak suka dengan fatwa Syekh Ubaid, mereka menolak fatwa beliau. Nah. Subhanallah. Nah. Ini sebuah ketidakjujuran dari mereka dan juga dari Abdul Hadi Al-Umair. Nah. Di dalam poin ini dia menuduh bahwa kita tidak ridha dan tidak suka dengan fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri. Sementara yang kita inginkan, barakallahu fikum, memohon fatwa dari masyayikh, salah satunya adalah Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala, tentang kasus Al-Madinah. Tentang kasus Al-Madinah. Nah, kita tidak menolak fatwa Syekh Ubaid di Perawang. Karena itu kasus yang terjadi di sana. Yang kita inginkan bertanya kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri tentang kondisi dan kasus yang terjadi di Al-Madinah. Sementara mereka menuduh, kita tidak puas dan tidak ridha dengan fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri yang mereka yakini juga berlaku untuk Al-Madinah. Yang juga berlaku untuk Al-Madinah. Nah, karena fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri, nah, yang ditanyakan oleh Hasatidah, nah, terkait dengan Al-Madinah, itu beberapa tahun berikutnya setelah keluarnya fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri untuk Perawang pada tahun 2008. Nah, sehingga ketika Asatidah kita bertanya tentang pola pendidikan di Al-Madinah, itu dituduh tidak riba dengan tahun 2008, beberapa tahun sebelumnya, sementara kasusnya berbeda. Sementara kasusnya berbeda. Nah, adapun saya alhamdulillah, adapun saya sendiri alhamdulillah, dalam tulisan Abdul Hadi Al-Umairi disebutkan membuat rangkaian bantahan terhadap fatwa Syekh Ubaid, ini juga kadzib, ini juga dusta. Rangkaian silsilah ar-rudud kepada fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri. Nah, ini bohong, dusta. Saya tidak pernah melakukan rangkaian terus-menerus untuk membantah fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Yang saya bantah adalah ketidakjujuran mereka. Dibedakan antara membantah fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri dengan membantah ketidakjujuran mereka yang menggunakan fatwa Syekh Ubaid Al-Jabiri di Perawan untuk di Al-Madinah. Sebuah sikap yang ditolak oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Sebuah sikap yang tadi telah terungkap bahwa terjadi perbedaan besar antara kasus di Perawan dan kasus di Al-Madinah. Maka ikhwati fillah barakallahu fikum, ini hanya beberapa poin saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini sebagai tambahan bukti bahwa orang yang bernama Abdul Hadi Al-Umairi ini, nah, di dalam menulis kemudian disebarkan, tidak dibangun di atas ketelitian, tidak dilandaskan pada kejujuran, nah, tetapi nah, asal-asalan tanpa adanya tathabbut, tanpa adanya cross-check kepada pihak-pihak yang terkait. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini sedikit saja sebenarnya. Nah, sedikit saja dari sekian banyak poin tentang Abdul Hadi Al-Umairi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan bermanfaat persaksian ini. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini yang bisa saya sampaikan. Nah. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.